Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini yang merupakan hari ke-22 Ramadan dan juga merupakan pertemuan ke-22 kita dalam kajian interaktif yang rutin dilaksanakan selama Ramadan ini. Ramadan penuh arti dengan fikih amalan hati bersama Al-Ustadzul Qurnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah. Dan insyaAllah untuk hari ini akan mengangkat tema tentang menghiasi hati dengan rahmat. Jadi, untuk judul hari ini, kajian interaktif kita, yaitu menghiasi hati dengan rahmat. Bagi pendengar sekalian yang ingin mengirimkan pertanyaannya, bisa melalui page atau halaman kirim pertanyaan Ramadan di website www.dzulqarnain.net atau bisa juga melalui Yahoo Messenger di email radio.annasiha@yahoo.com atau bisa juga melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0853-9986-3739 atau via telepon di nomor 0411-878-368. Baik pendengar sekalian, marilah kita bersama-sama menyimak tausiah hari ini dengan judul menghiasi hati dengan rahmat. Olehnya itu kepada Al-Ustaz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawth rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibadah terkait dengan hati, amalan dan sifat yang diperlukan oleh hati adalah sifat rahmat. Dan pembahasan rahmat, pembahasan yang berulang dan disebut beraneka ragam dan sangat banyak diterangkan di dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Sedangkan dari Asmaul Husna adalah nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan dua nama ini berasal dari sifat rahmat. Terkandung di dalamnya sifat rahmat. Dialah Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Yang Maha merahmati. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta pengaruh dari rahmat itu di tengah manusia. Karena itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa inna lillahi mi'ata rahmah. Sungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. 99 disimpan di sisinya dan satu rahmat itulah yang dibagi di tengah manusia. Sehingga seorang ibu tidak tega anaknya tertimpa kejelekan, sampai hewan pun ia tidak tega menginjak anaknya sendiri. Dan ini penyebutan 100 rahmat, bukan pembatasan. Suatu hal yang kadang diterangkan dalam sebagian hadis untuk mendekatkan pemahaman dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas, tidak terhingga. Sebagaimana seluruh dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengetahui bagaimana hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rahmat di dalam penggunaan bahasa Arab disebutkan kadang bermana kelembutan, kadang bermana kasih sayang, lataf, dan kadang bermana al-maghfirah, pengampunan, dan kadang bermakna rezeki, kadang bermakna hujan. Iya. Dan ini dari hal yang dimaklumi secara bahasa. Rahmat pada seorang hamba, itu kata Ibn Al-Qayyim, adalah sebuah sifat yang mengharuskan dia memberi kemanfaatan dan kemaslahatan bagi orang yang lain. Walaupun jiwanya sendiri tidak menyenangi atau jiwanya berat melakukannya. Iya. Karena itu terlihat seorang ibu, seorang ayah, rahmatnya terhadap anaknya, di dalam mendidiknya, di dalam membesarkannya. Walaupun kadang di dalam memenuhi keperluannya ia bersusah payah. Kadang anaknya tidak tega dia pukul, tapi harus dia didik supaya dia beradab. Dan ini dari hal yang ia menyambung manfaat dan maslahat kepada anak, walaupun jiwanya kadang berat dan tidak menyenangi hal tersebut. Dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah luas. Iya. Karena itu suatu hal yang indah apabila hati seorang mukmin dan mukminah berhias dengan rahmat. Karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala pada diri, pada hati, pada kehidupan, itulah yang terbaik. Allah firman, wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Dan rahmat dari Rabbmu itu lebih baik dari segala yang mereka kumpulkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lamagfiratun minallahi wa rahmah khairun mimma yajma'un. Sungguh pengampunan dari Allah dan rahmat lebih baik dari segala yang mereka kumpulkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kul bifadlillahi wa birahmati fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan keutamaan dan rahmat Allah, hendaknya mereka bergembira. Itu lebih baik dari segala yang mereka kumpulkan. Ya, perhatikan bagaimana rahmat ini disebut yang terbaik. Lebih baik dari segala yang dikumpulkan oleh manusia dari kehidupan dunianya. Dan dari keagungan rahmat ini, andai kata bukan karena rahmat Allah, kita masuk ke dalam golongan yang merugi. Falaula fadlullahi wa rahmatuh lakuntum minal khasirin. Andai kata bukan karena keutamaan dari Allah dan rahmatnya, kalian pasti telah menjadi orang yang merugi. Dan kita diperintah atau diajarkan supaya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepadanya dari rahmat itu. Sebagaimana doa disebutkan dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menyesatkan kami, menyesatkan hati-hati kami, membuat hati-hati kami menyimpang setelah engkau memberi hidayah. Dan berilah, anugerahkanlah kepada kami rahmatmu dari sisimu. Sesungguhnya engkau adalah yang maha memberi anugerah. Iya. Dan rahmat ini dari pentingnya di dalam hati, dia adalah hal yang menyebabkan hati itu menjadi lembut, tidak keras, dan tidak kasar. Allah firman kepada nabinya, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Karena rahmat dari Allah, engkau berlemah lembut kepada mereka. Andai kata engkau itu kasar dan keras hati, maka mereka akan lari meninggalkanmu. Dan rahmat ini, itulah yang menjaga seorang dari adab. Allah firman menjelaskan bagaimana pernyataan Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya. Qala la asima al-yawma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada yang melindungi di hari ini dari ketentuan Allah, dari siksaan yang turun, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Dan rahmat ini pula yang memberi hidayah kepada hamba di tengah perselisihan. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Dan terus-menerus mereka berselisih kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Dan dengan rahmat ini pula, seorang hamba dibantu memperbaiki jiwanya, sehingga menjadi jiwa yang dekat kepada Allah, bukan makmur dengan kejelekan. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Allah berfirman, sungguhnya jiwa selalu memerintah dengan kejelekan kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Maka yang dapat rahmat yang keluar dari jiwa yang jelek. Dan rahmat ini adalah sebab pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Dan paling dahsyatnya adalah di kehidupan akhirat. Allah firman, inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Yawma la yughni maulan an maulan syai'an wa la hum yunsarun illa man rahim Allah innahu huwal azizur rahim. Sesungguhnya hari kiamat itu adalah ketentuan untuk mereka semuanya. Hari tatkala tidak ada yang memberi loyalitas, memberi manfaat kepada yang lainnya sama sekali. Dan tidak mereka mendapatkan pertolongan kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Dan pada hari kiamat, siapa yang dijaga dari adab, itulah yang dirahmati. Allah firman, وَكِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَكِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَ إِذٍ فَقَدَ رَحِمْتَهِ. Ya Allah, jagalah mereka dari kejelekan-kejelekan. Sungguhnya siapa yang kau jaga dari kejelekan-kejelekan pada hari itu, itulah yang engkau rahmati. Iya. Al-Quran adalah rahmat. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Kami turunkan dari Al-Quran apa yang merupakan penyembuh dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Wahai orang-orang yang beriman, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian, penyembuh untuk segala penyakit yang ada di dalam dada, petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus sebagai rahmat. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Dan dari nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau disebut dengan nama Nabiur Rahmah, Nabi pembawa rahmat. Dan dari kebaikan dan pentingnya rahmat ini, kerugian atau kebahagiaan semuanya dibangun di atas rahmat. Karena itu pada hari kiamat ada dua golongan. Ada golongan yang putih wajahnya, dan ada golongan yang hitam kelam wajahnya. Maka disebutkan golongan yang hitam wajahnya bagaimana kekafirannya dan bagaimana adab yang dia dapatkan. Adapun yang putih wajahnya, Allah firman, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang yang putih wajah-wajah mereka, mereka di dalam rahmat Allah, mereka kekal di dalamnya. Iya, mereka kekal di dalamnya. para nabi dan para rasul, banyak disebut kisah-kisah mereka di dalam Al-Quran. Ketika mereka diselamatkan dari kebinasaan yang menimpa umat yang kafir, maka disebutkan itu dari rahmat Allah. Ya, di dalam sejumlah ayat atau beberapa ayat disebutkan birahmatin minna, dengan rahmat dari kami. Iya. Dan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan pentingnya rahmat ini, keturunan yang salihah itu adalah bagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan kisah Nabi Zakaria di awal surah Maryam, dikru rahmati rabbika abadahu Zakaria, penyebutan rahmat Rabbmu kepada hambanya Zakaria. Kemudian disebutkan bagaimana Nabi Zakaria alaihi salam diberi rahmat oleh Allah dengan keturunan. Iya, diturunkannya kitab-kitab itu adalah dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya Al-Quran, semua dari kitab diturunkan adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk manusia. Iya. Dan dari pentingnya seorang selalu memiliki rahmat di dalam hatinya, beramal dengan amalan yang mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba apabila diberi anugerah dengan keturunan, memiliki anak-anak, maka kesolehan orang tuanya itu menjadi sebab anak itu mendapat rahmat. Iya. Karena itu di kisah di surah Al-Kahfi tentang Nabi Khadir yang membangun sebuah rumah, dan ternyata itu adalah milik dua orang anak yatim, harta anak yatim ini dijaga oleh Allah. Nabinya, Nabi Khadir, diperintah untuk membangun rumah itu, penjagaan terhadap harta anak yatim, supaya kalau mereka besar, mereka bisa keluarkan harta mereka. Iya. Dan disebutkan sebabnya, wakana abuhuma saliha, adalah ayah keduanya adalah seorang yang salih. Farada rabbuka ayyabulugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Dan Rabbmu menghendaki supaya keduanya mencapai usia dewasa, kemudian mengeluarkan harta mereka yang terpendam sebagai rahmat dari Rabbmu. Sebagai rahmat dari Rabb engkau. Iya. Dan diutusnya para rasul, sebagaimana diturunkannya kitab-kitab, adalah rahmat. Dan keberadaan hamba di dalam kehidupannya, ada hubungan suami istri, ada pernikahan, itu adalah bagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan dari tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan dari diri-diri kalian istri-istri yang kalian tenang kepadanya, dan Allah jadikan antara kalian ada kecintaan dan rahmat. Dan ketika disebut anugerah Allah kepada Nabi Ayyub alaihi salam, dikembalikan keluarganya, wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra liulil albab. Dan kami anugerahkan untuk Nabi Ayyub keluarganya dan yang semisal dengan mereka sebagai rahmat dari kami dan peringatan untuk orang-orang yang memiliki hati. Iya. Turunnya hujan itu adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Lailatul Qadar itu adalah dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, inna kunna mundirin, fiha yufraku kullu amrin hakim, amran min indina inna kunna mursilin, rahmatan min rabbika, innahu huwa sami'ul alim. Diturunkan, bagaimana Al-Quran itu diturunkan di malam yang berberkah. Kemudian disebutkan di akhir dari ayat-ayat yang saya bacakan, rahmat dari Rabb engkau. Maka itu adalah bagian dari rahmat Allah. Demikian pula keteguhan, kemapanan di atas muka bumi, itu adalah bagian dari rahmat Allah. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi yatabawwa minha haitsu yasha. Nusibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi'u ajral muhsinin. Demikianlah kami mapankan Yusuf di atas muka bumi dan dia mengambil dari bumi itu apa yang dia kehendaki. Kami memberikan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki. Iya. Dan dengan sebab rahmat ini pula, dan dari keindahan rahmat ini pula, seorang hamba dihindarkan dari jalan syaitan. Allah firman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh lattaba'tumus syaitanu illa qalila. Andai kata bukan karena keutamaan dari Allah untuk kalian, dan andai kata bukan karena rahmat Allah, kalian telah mengikuti syaitan, kecuali sedikit di antara kalian. Iya. Dan rahmat Allah ini pula yang menyebabkan seorang hamba dihindarkan dari pintu kesesatan. Walaula fadlullahi alaika wa rahmatuh lahammat ta'ifatun minhum ayyudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yudurrunaka min syai'. Andai kata bukan keutamaan Allah terhadap engkau dan rahmatnya, maka akan ada satu kelompok yang ingin menyesatkan engkau. Tapi mereka tidak akan menyesatkan kecuali diri-diri mereka sendiri, dan mereka tidak akan membahayakan engkau sama sekali. Iya. Dan karena rahmat ini pula, jiwa seorang hamba disucikan. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu ma zaka minkum min ahadin abada. Andai kata bukan karena keutamaan dari Allah dan rahmatnya, maka tidak seorang pun di antara kalian yang suci selama-lamanya. Dan banyak lagi kalau kita berbicara tentang pengaruh dan keindahan rahmat di dalam kehidupan dan bagaimana pentingnya rahmat tersebut. Iya, di dalam diri seorang hamba, dan wajibnya rahmat itu menghiasi hati seorang mukmin dan mukminah. Dan di sini dari hal yang ingin saya terangkan, dari perkara yang penting adalah apa sebab-sebab yang menyebabkan rahmat itu tumbuh di dalam hati. Apa sebab-sebab yang menyebabkan rahmat itu turun pada seorang hamba, membawa kebaikan untuk dirinya di dalam kehidupannya. Ya, berbagai sebab disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sebab pokok adalah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini adalah sebab segala rahmat. Dan ini adalah inti turunnya rahmat. Tanpa keimanan, maka seorang tidak akan mendapatkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Iya. Rahmat yang dengannya dia selamat, yang dengannya dia berbahagia, tidak akan dia dapatkan di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Mereka berkata, wahai Rabb kami, kami beriman, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan rahmatilah kami. Sungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang merahmati. Iya, maka keimanan ini dari kewajiban di dalam hidup. Harus selalu kita tumbuhkan dengan mempelajari tauhid, dengan mempelajari dari cabang-cabang keimanan, berusaha untuk menerapkannya di dalam segala makna kehidupan kita. Dan dari sebab rahmat adalah ilmu agama. Itu adalah rahmat yang sangat indah, yang membawa kebaikan untuk seorang hamba di segala keadaan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, dia akan dibuat paham terhadap agamanya. Iya. Dan kata kebaikan lebih luas. Masuk di dalamnya rahmat dan selain rahmat. Dan ketiga disebutkan perjalanan Nabi Musa alaihi salam menjumpai Nabi Khadir, maka diterangkan fawajada abadan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka keduanya menemui seorang hamba dari hamba-hamba kami, yaitu Nabi Khadir. Hamba ini Nabi Khadir, kami telah berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan kami ajarkan dari sisi kami suatu ilmu. Ya, maka itu dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu siapa yang dibukakan hatinya cinta kepada ilmu agama, punya perhatian terhadap ilmu agama, hendaknya dia bersyukur dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bergembira serta menjaga hal tersebut. Dan dari sebab rahmat atau seorang mendapatkan rahmat adalah keikhlasan. Karena itu ketika disebut Nabi Musa alaihi salam, "Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya." Ingatlah di dalam Alkitab tentang Musa, beliau adalah seorang yang ikhlas dan seorang rasul lagi nabi. Dan disebutkan berbagai kebaikan yang Allah berikan, dan di antaranya wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyya. Dan kami anugerahkan untuknya dari rahmat kami Nabi Harun menjadi nabi juga bersama Nabi Musa alaihi salam. Dan dari sebab rahmat, atau beberapa sebab rahmat disebutkan dalam sebuah ayat, Allah firman wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Kaum mukminin dan mukminat, sebagian dari mereka adalah wali terhadap sebagian yang lainnya. Perhatikan dari sifat mereka, mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Mereka inilah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah. Perhatikan, dari sebab rahmat, amar ma'ruf nahi munkar. Ini rahmat yang, sebab rahmat yang paling indah mewarnai seorang hamba pada dirinya, di tengah keluarganya, di tengah masyarakatnya, di dalam negerinya. Apabila tegak amar ma'ruf nahi munkar tersebut. Dan sebab yang lainnya menegakkan salat, melaksanakan salat. Perhatikan bahasa menegakkan, dia lakukan dengan mengerjakan kewajibannya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya pada waktunya, dihadirkan kehusyukannya. Wa yu'tuna az-zakat, dari sebab rahmat mereka mengeluarkan zakat. Demikian pula ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini semua dari sebab rahmat. Iya. Dan juga dari sebab rahmat, datangnya rahmat dan turunnya rahmat kepada hati dan diri seorang hamba adalah dia mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, berpegang teguh dengannya. Allah firman, وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِئُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dan ini adalah kitab yang kami turunkan penuh dengan berkah. Ikutilah kitab tersebut dan bertakwalah kalian semoga kalian itu dirahmati. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَأَتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ. Adapun orang-orang yang beriman dan berpegang teguh kepada Allah, itu berada di atas tali Allah, di atas jalan Allah, maka Allah akan memasukkan mereka di dalam rahmat dan keutamaannya. Dan dari sebab turunnya rahmat dan datangnya rahmat itu adalah ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun." Dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka aku tetapkan rahmat itu terhadap orang yang bertakwa, orang yang mengeluarkan zakat, dan orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami. Dan Allah berfirman, ya ayuhalladzina amanu taqullah wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, pasti kalian akan diberi dua bahagian dari rahmatnya dan dijadikan untuk kalian cahaya berjalan dengannya, dan akan diampuni dosa-dosa kalian. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari sebab turunnya rahmat, seorang gemar menyimak bacaan Al-Quran, tadabbur terhadap kandungannya. Ini adalah kesempatan yang indah seorang berada di bulan ini. Dia menghadiri dari sholat tarawih, sholat malam, mendengarkan dari bacaan-bacaan. Dan itu adalah sebab turunnya rahmat. Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastabi'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah dan diamlah kalian, supaya kalian dirahmati. Supaya kalian dirahmati. Iya. Dan mempelajari Al-Quran, mengkajinya, itu adalah sebab turunnya rahmat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya. Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakina wa ghashiyatkumur rahma wa haffatkumul malaika wa dhakarahumullahu fiman indah. Tidak ada satu kaum yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, di masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sama mereka, kecuali akan turun kepada mereka tenangan, mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dan Allah akan menyulut mereka berada di sisi, akan dibanggakan di depan para malaikatnya. Iya. Dan dari sebab turunnya rahmat, seorang hamba banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah. Banyak beristighfar dan bertobat. Apalagi kita berada di akhir dari Ramadan ini, hendaknya lebih banyak seorang hamba memohon pengampunan kepada Rabbnya dan khawatir jangan sampai bulan Ramadan berlalu sebelum dosa-dosanya diampuni. Allah berfirman, laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Andai kata kalian beristighfar kepada Allah, pasti kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sebab turunnya rahmat adalah kesabaran. Seorang sabar di dalam menjalankan ketaatan, sabar di dalam meninggalkan larangan, sabar di dalam menerima ketentuan, ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika disebutkan orang-orang yang bersabar, wabashshiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, lalu disebutkan bagaimana sifatnya, kemudian Allah berfirman, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika hum muhtadun. Disebutkan tiga keutamaan untuk mereka: salawat dari Allah dan rahmatnya, dan mereka inilah orang-orang yang selalu mendapat hidayah. Iya. Dan dari sebab rahmat disebutkan dalam sebuah ayat, innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Keimanan luas maknanya. Hijrah ada berbagai bentuk dari hijrah itu. Yang jelas dia berpindah dari hal yang dibenci oleh Allah menuju kepada hal yang dicintai oleh Allah. Dan berjihad di jalan Allah. Jihad juga beraneka ragam. Ada jihad memperbaiki diri, jihad melawan syaitan, jihad terhadap kaum munafikin, jihad terhadap orang-orang kafir. Ya, seluruh pelaku amalan ini dikatakan ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka inilah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan dari sebab rahmat adalah perbuatan ihsan. Ihsan berbuat baik. Dan ihsan juga bisa dimaknakan seorang beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, kalau tidak mampu maka Allah melihatnya. Dan ihsan adalah seorang berada di atas petunjuk Nabi sesuai dengan jalan Rasulullah. Allah firman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah sangatlah dekat dari orang-orang yang berbuat ihsan. Dari orang-orang yang berbuat ihsan. Dan dari sebab rahmat adalah rasa takut kepada Allah. Tatkala ia memiliki rasa takut kepada Rabbnya, maka rahmat itu diturunkan kepadanya dan dimudahkan baginya. Allah berfirman, وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. Di dalam tulisannya itu, di dalam nuskhanya ada petunjuk dan rahmat terhadap orang yang selalu takut kepada Rabbnya. Orang yang selalu takut kepada Rabbnya. Iya. Dan dari sebab rahmat, turunnya rahmat Allah, seorang kembali kepada Allah, memohon kepadanya, apalagi ketika menghadapi musibah, dia berserah diri penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu Nabi Ayyub alaihi salam, tatkala tertimpa penyakit, beliau memohon kepada Allah dengan menyebut rahmat Allah. Wa ayyuba itnada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Ayyub ketiga, beliau memanggil Rabbnya, berdoa kepada Rabbnya, wahai Rabbku, sesungguhnya saya telah ditimpa oleh bahaya, dan Engkau adalah yang maha merahmati, perahmat yang maha merahmati. Maka dikabulkan doanya, disingkat dari bahayanya, diberi dari keluarga, dan semisal dengannya rahmat dari sisi Allah, dan peringatan untuk ahli ibadah. Iya. Dan rahmat ini juga diantara sebabnya adalah ilmu disertai dengan amalan. Ilmu disertai dengan amalan. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qaiman yahdarul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadakkaru ulul albab. Adapun orang yang selalu beribadah di malam hari dalam keadaan sujud, berdiri, khawatir akan kehidupan akhirat, dan dia mengharapkan rahmat Rabbnya, katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dan tidak mengetahui? Iya, maka kandungan dari ayat, bahwa ilmu itu adalah hal yang membedakan, disertai dengan amalan, apa yang dia lakukan di malam hari, dan amalan yang lainnya, ya, dengan nyala seorang, dianggap khawatir terhadap kehidupan akhirat, dan mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan dari sebab turunnya rahmat adalah kesalihan. Karena itu sejumlah nabi yang salih disebutkan bagaimana rahmat Allah untuk mereka. Wa adkhalnakum fi rahmatina innahum minas salihin. Kami masukkan mereka di dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang salih. Dan saya sudah sebutkan kisah di surah Al-Kahfi, dua anak yatim yang dijaga hartanya disebabkan karena kesalihan orang tuanya. Dan itu rahmat dari Allah turun kepada mereka karena kesalihan dari orang tuanya. Karena itu seorang yang telah memiliki keluarga, apalagi memiliki anak-anak, dari tanggung jawab dirinya adalah dia berusaha untuk menjadi orang yang salih, agar supaya memberi pengaruh yang baik kepada anak-anaknya. Ya, banyak orang tua kadang, saya cinta kepada anak saya ingin menjaga anak saya, tapi dia sendiri tidak belajar, dia sendiri tidak menuntut ilmu agama yang bisa memperbaiki dirinya dan memperbaiki amalannya, dan dia sendiri jauh dari makna kesalihan. Maka ini bukan hal yang membantu anak-anaknya menjadi orang yang salih. Iya, maka semakin seorang diberi anugerah oleh Allah, dia manfaatkan pada hal yang mendekatkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ini pembahasan yang panjang, sudut-sudutnya sebenarnya banyak, dan masih banyak hal-hal yang kita tinggalkan, belum kita sebutkan, tentang sebab-sebab turunnya rahmat dan kebaikan di belakang rahmat tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu merahmati kita semua, menjadikan di dalam hati kita penuh dengan rahmat, menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang membawa rahmat, dan selalu mendapat curahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dengan rahmatnya kita dikumpulkan dan sama-sama berada di dalam acara ini. Dan diberi dengan rahmatnya kita berada di bulan Ramadan. Dengan rahmatnya kita melihat dari berbagai kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya juga bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala rahmat dan karunia-Nya. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam sorga, dijauhkan dari api neraka, dan diampuni segala dosa dan kesalahan. Innahu waliyudzalika walqadiru alaihi. Wallahu ta'ala alam. Nah. Ya, baik pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat, demikianlah tadi kita dengarkan bersama tausiah pada hari ini tentang menghiasi hati dengan rahmat. Semoga apa yang kita dengarkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan kita langsung saja untuk sesi tanya jawab. Kita mulai dari pertanyaan pertama dari hamba Allah. Pertanyaannya, bolehkah membaca tasbih satu kali ketika ruku, yaitu dengan membaca Subhana Rabbiyal Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil'alamin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya, pembacaan doa dan zikir yang dibaca di ruku, sujud, itu batasan wajibnya satu kali dibaca. Jadi kalau dia baca sekali, maka itu sudah cukup. Iya. Adapun penyebutan tiga dalam sebagian riwayat, walaupun ada pembahasan di kalangan ulama ahli hadis apakah kuat apa tidak, andai kata itu sahih, itu bukan menunjukkan mana wajib, tapi menunjukkan mana anjuran dan hal yang disunnahkan. Iya. Karena hadis-hadis yang menjelaskan tentang makna kewajiban dan perintahnya, itu hanya menyebutkan global, ada hanya dikir. Seperti Nabi bersabda, wa ammar ruku fa'adzimu fihi ar-rabb. Adapun ruku, agungkanlah Rabb di dalamnya. Ya, mengagungkan. Ya, secara umum. Jadi kalau dia sudah membaca Subhana Rabbiyal Azim di rukunya sekali, maka itu sudah cukup. Dia sudah melaksanakan apa yang diperintah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Kendari. Yang pertama, apakah setiap tahun turun malam Lailatul Qadar walaupun tidak kelihatan tanda-tandanya? Ya, Lailatul Qadar telah diterangkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia turun pada setiap tahunnya. Iya. Dan itu pasti hal tersebut turun. Kalaupun terangkat dengan suatu sebab, maka itu di keadaan tertentu atau di suatu umat tertentu. Tapi ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar itu menjelaskan bahwa hal tersebut adalah rahmat dan anugerah Allah kepada hamba, kepada kaum mukminin pada setiap tahun. Nah, yang kedua, apabila malam itu turun Lailatul Qadar, apakah solat maghrib, solat isya, solat subuh di malam itu juga terhitung beribadah selama 1000 bulan? Ya, Lailatul Qadar disebut Laila dari hitungan malam. Iya. Maka siapa yang menghidupkan malamnya, apa saja yang dikerjakan di malam tersebut dari amalan, maka itu masuk di dalam kategori melakukan amalan di malam Lailatul Qadar yang nilainya seperti 1000 bulan atau seperti 83 tahun 4 bulan. Nah. Ya, selanjutnya pertanyaan dari saudari Ummu Mustafa di Jerman. Katanya pertanyaan seputar hadis tentang tarawih, bahwa Rasulullah SAW pernah suatu saat tidak pergi ke masjid untuk melaksanakan tarawih. Dan dari buku karangan Syekh Utsaimin, dalam terjemahan bahasa Jerman yang kami punya, alasannya karena Rasulullah SAW khawatir bahwa Allah akan membuat tarawih sebagai ibadah yang diwajibkan bagi umat Islam. Dengan demikian akan bertambah beban kewajiban untuk umat. Hanya saja yang saya banyak dengar dari ceramah-ceramah sebelumnya, alasannya bahwa Rasulullah SAW tidak ke masjid saat itu agar umat tidak terfikir atau tidak berfikir bahwa salat tarawih itu wajib dilaksanakan melainkan sunnah. Yang manakah dari pernyataan tersebut yang mendekati kebenaran dalam terjemahan hadis? Ya, memang Rasulullah SAW telah menjelaskan illah atau sebab kenapa beliau tidak melakukan salat tarawih setiap malam. Iya. Beliau berkata, inni khasyitu an tufradu alaikum. Saya khawatir salat itu akan diwajibkan atas kalian. Karena itu beliau hanya keluar di beberapa malam saja mengimami para sahabatnya. Dan begitu Rasulullah meninggal dan sunnah salat tarawih sudah tetap, maka para sahabat menghidupkannya di seluruh malam. Sebab Nabi SAW tidak menghidupkannya di seluruh malam karena khawatir menjadi wajib. Tapi begitu Nabi telah meninggal, sunnahnya sudah tetap, maka dilakukan oleh para sahabat di seluruh malam. Dan itu yang dikerjakan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dan Nabi sendiri telah memberikan anjuran-anjuran umum untuk sholat tarawih itu. Seperti dalam hadits Abu Dzar, beliau bersabda, "Innar rajul idza qama ma'a imamihi hatta yansarif, husiba lahu qiyamul laila." Sungguhnya seorang itu apabila dia berdiri bersama imamnya sholat tarawih hingga selesai, maka akan dihitung untuknya seperti sholat satu malam penuh. Maka ini anjuran dari Nabi untuk sholat tarawih pada seluruh malam. Iya. Dan ini sudah menjadi dasar sunnahnya sholat tarawih tersebut. Ya wallahu ta'ala alam. Ya, kemudian pertanyaan kedua. Katanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah bahwa berkata, beliau berkata, katanya aku pernah sholat bersama Nabi. Di dalam rukuknya beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim dan dalam sujudnya membaca Subhana Rabbiyal A'la. Apakah yang dimaksud hanya terbatas pada mengulang-ulang doa tersebut dan tidak membaca doa lain yang dituntunkan oleh Nabi, atau sebaliknya kita bisa berdoa apa saja yang kita inginkan dalam sujud tersebut? Ya, boleh seorang membaca dikir tersebut. Dia baca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim beberapa kali, 3 kali. Untuk dikir ini yang disebutkan dari as-salaf paling banyak disebut 9 kali atau semisal itu. Adapun di hal yang lainnya, seorang menggunakan ya kesempatannya untuk berdoa. Karena itu ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi dibaca ketika ruku, dibaca ketika sujud. Dan doa-doa itu ada di dalam hadith-hadith. Dan saya anjurkan kepada penanya dan kepada siapa yang mendengar jawaban ini untuk membaca buku Syekh Al-Albani rahimahullah, Sifat Salat Nabi. Beliau uraikan di situ dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi dibaca pada saat ruku dan pada saat sujud, selain daripada bacaan dikir Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la dan dikir-dikir yang lainnya. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik. Selain daripada itu, di sujud waktu yang sangat baik untuk berdoa. Seorang boleh berdoa dengan doa apa saja, walaupun dia menggunakan selain bahasa Arab, apabila dia sangat memerlukan doa tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya, masih pertanyaan dari saudari Ummu Mustafa di Jerman. Yang terakhir, katanya, adakah dalil yang dapat dipakai untuk memahami bahwa membaca surah At-Taubah itu tidak dianjurkan dengan mengawali dengan basmalah? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah sebuah ayat dalam Al-Quran, menjadi pemisah antara sebuah surah dengan surah yang lainnya. Dan ini pendapat yang paling dekat di kalangan ulama, atau yang paling kuat dari beberapa pendapat yang ada. Iya. Adapun di surah At-Taubah, para ulama sepakat bahwa dia tidak dipisah atau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu disepakati oleh para ulama dengan dalil-dalil dan hujjah ya di dalam pembahasan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang dikerjakan di kalangan sahabatnya. Iya, dan kesepakatan umat ini itu adalah hal yang berlaku, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La tajtami ummati ala dhalalah." Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Ya. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan bahwa tidak ada sebuah kesepakatan di dalam umat Islam yang tidak dibangun di atas dalil. Semuanya pasti memiliki dalil. Apakah dalil secara umum atau dalil secara langsung di dalam pembahasan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, ya, baik, pertanyaan selanjutnya dari saudara Abu Ridwan di Serang. Pertanyaannya, apakah air teh manis yang sudah difermentasi selama 7 hingga 14 hari, yang biasa disebut dengan teh kombucha, apakah boleh diminum? Yang mana teh tersebut banyak manfaatnya, sedikit mengandung alkohol, tetapi tidak memabukkan walaupun diminum banyak. Ya, kalau dia tidak memabukkan, tidak ada masalah. Sebab menjadi ukuran adalah memabukkan. Iya. Apabila dia sudah berubah menjadi zat, ya, apabila diminum, memabukkan, maka itu menjadi haram. Sedikit maupun banyak dari hal yang telah memabukkan itu menjadi haram. Ya, sebab kalau seorang hanya berpikir ada sedikit kandungan alkohol, ya banyak dari makanan yang dikonsumsi ada bentuk dari alkoholnya. Ya, tapi yang menjadi ukuran sesuatu itu banyaknya telah memabukkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Apa yang banyaknya memabukkan, maka yang sedikitnya adalah haram. Nah. Ya, selanjutnya dari Guntur Nur Fadli di Jawa Tengah. Pertanyaan pertama, apakah perhiasan emas yang kita punya, yaitu yang kita pakai, wajib dizakati jika perhiasan emas tersebut tidak mencapai nisabnya, sementara harta kita seperti tabungan uang telah mencapai nisab dan haul? Apakah perhiasan emas yang tadi yang belum mencapai nisab dan untuk dipakai itu digabungkan dengan harta tabungan kita untuk dizakati sekalian sebagai total harta kita? Iya, harta emas, perak, kemudian uang yang dia miliki itu digabungkan semuanya, dihitung dari satu kali pengeluaran. Sebab pada emas dan perak atau uang itu dikeluarkan zakatnya dari sumber pensyariatannya terkait dengan zakat emas dan perak. Maka dia satu makna di dalam hal tersebut. Ya, dihitung seluruhnya, kemudian dihitung berapa jumlah emas dan perak itu dalam bentuk rupiah, dalam bentuk uang. Demikian pula uangnya, kemudian dia gabungkan nilainya. Kalau mencapai nisab, yaitu senilai 85 gram emas atau senilai 595 gram perak, maka dikeluarkan darinya 2,5% atau dibagi 40. Iya. Ya, pertanyaan kedua, apakah fidyah boleh diberikan atau dikeluarkan di luar bulan Ramadan dan digabungkan menjadi satu? Maksudnya fidyah tidak diberikan tiap hari, akan tetapi dikumpulkan dalam waktu bersamaan untuk masing-masing orang miskin di luar Ramadan. Baik, tadi dibagi 40, maksud saya 1/40. Dari 40 itu dibagi 40, diambil satu bagian darinya. Itu yang disenilai dengan 2,5%. Terkait dengan fidyah, itu adalah sebuah kewajiban yang dikeluarkan apabila seorang meninggalkan ibadah puasa. Iya. Jadi boleh saja misalnya di hari ini kita masuk di hari ke-22 Ramadan. Ya, seorang sudah meninggalkan 22 puasa, boleh dia bayar di hari ini 22 dari fidyah tersebut. Tapi kalau di hari ini dia mau bayar 30 sekaligus, tidak dibolehkan. Karena masih ada 8 hari yang dia belum puasa. Sedangkan fidyah itu dikeluarkan pada saat dia telah meninggalkan kewajiban puasa tersebut. Iya. Dan boleh saja fidyah itu diakhirkan, kemudian dia berikan sekaligus kepada 30 orang miskin atau 29 orang miskin dalam satu bulan. Dia berikan kepada orang miskin yang berbeda. Iya. Ya, selanjutnya pertanyaan dari saudara Irul di Dumai. Yang pertama, apakah disunnahkan kunut witir pada pertengahan Ramadan? Ya, kunut itu disunnahkan dari awal bulan, bukan cuma di pertengahan saja. Ya, dari awal bulan sudah disunnahkan seorang membaca kunut witir. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kunut witir kepada Al-Hasan bin Ali itu di luar Ramadan untuk dibaca di salat malamnya. Dan salat tarawih adalah bagian dari salat malam itu. Jadi boleh seorang membaca kunut witir pada setiap harinya di bulan Ramadan. Dan perlu diketahui bahwa kunut witir bukan wajib. Ya, bukan wajib, itu adalah hal yang disunnahkan. Ada sebagian hadis yang mengatakan dimulai dari awal bulan, dan itu ada pembahasan di kalangan ulama hadis dari sisi keabsahannya. Iya. Yang kedua, apakah disunnahkan mengangkat tangan dan mengatakan amin pada saat kunut witir di pertengahan Ramadan? Adapun mengaminkan telah syah di dalamnya hadis Ibnu Abbas riwayat Abu Daud bahwa makmum di belakang mengaminkan apa yang dibaca oleh imam atau doa imam. Tapi harus diketahui bahwa yang diaminkan adalah doanya saja, bukan bentuk pujiannya. Jadi hal yang terdapat di dalamnya permintaan, itu yang diaminkan. Seperti kalau imamnya membaca Allahumma hdina fiman hadait, ini doa, dia memohon, ya Allah berilah hidayah kepada kami sehingga tergolong kepada orang-orang yang mendapat hidayah. Maka makmum membaca amin. Ya, kalau ada bentuk permintaan diaminkan oleh makmum. Tapi kalau imamnya membaca ya innahu la ya'izzu man adait, sungguhnya tidak akan menjadi agung orang yang engkau musuhi, maka di sini tidak cocok diaminkan amin. Apa yang dia aminkan itu adalah pernyataan. Ya, dalam bentuk pujian, pernyataan pada Allah itu tidak diaminkan. Tapi doa, permohonan, nah itu yang diaminkan. Karena itu makmum yang berada di belakang imam harus paham apa yang dibaca oleh imam dari doa itu. Jangan main asal amin-amin aja di belakang. Iya. Kemudian terkait dengan mengangkat tangan, itu ada silam pendapat di kalangan ulama apakah mengangkat tangan atau tidak. Yang jelas hadith-hadith yang terkait dengan syariat mengangkat tangan, semuanya ada kelemahan. Paling bagusnya hadith riwayat Ahmad dari Anas bin Malik tentang kisah Nabi mengangkat tangan ketika kunut nazila. Iya. Hanya saja hadith ini dari jalan Sulaiman bin Mughirah meriwayatkan dari Thabit al-Bunani. Dan beliau telah menyelisihi Hammad bin Salama yang lebih kuat riwayatnya. Dan menyelisihi puluhan rawi yang lainnya yang meriwayatkan dari Anas tidak menyebutkan mengangkat tangan. Maka ini adalah sebab kelemahan riwayat ini. Iya. Dan telah syah dari sebagian sahabat mereka mengangkat tangan dalam kunut witirnya, dalam kunutnya. Dan itu tidak ada masalah bagi siapa yang mengangkat tangan dengan mengambil sebagian sahabat berpendapat seperti itu. Ya, tetapi kalau dia misalnya berada di satu kaum yang mereka tidak mengangkat tangan ketika kunut, maka dia tidak mengangkat tangan. Kalau misalnya dia sholat di tengah orang-orang yang mereka mengangkat tangan ketika kunut witir, tidak ada masalah dia mengangkat tangan. Ya. Dan alhamdulillah ini adalah dua hal yang kita lihat di tengah manusia, di tengah kaum muslimin, berjalan. Dan ini ada keluasan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Dan semoga apa yang kita dengarkan pada kesempatan hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberi taufik untuk kita di dalam melanjutkan bulan Ramadan ini, meraih berbagai keutamaan di dalamnya. Dan semoga Allah menjadikan waktu-waktu kita di bulan ini sebagai hal yang mendatangkan rahmatnya, membawa pengampunan untuk kita semua dari segala dosa dan kesalahan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik pendengar sekalian, kaum muslim dan muslimat, demikianlah tadi kita dengarkan bersama kajian interaktif hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan dapat memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Dan kembali kami ingatkan bagi pendengar sekalian yang ingin mendapatkan rekaman kajian bisa diunduh di website www.dulukanline.net. Dan juga bagi pendengar yang mengirimkan pertanyaannya dan belum sempat dijawab hari ini, insyaallah akan dibacakan pada pertemuan selanjutnya. Dan bagi Anda yang baru bergabung, Anda bisa menyimak kembali siaran ulang kajian interaktif hari ini besok pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Ya, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada hari ini, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.